Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ba'ath fina man yujaddid lana amra dinina, yad'una ila tawhid wa sunnah, wa yuhadhdhiruna min asy-syirk wal bid'ah, waj'alhu a'wana min as-sultan wa rijalis salihin, waj'alna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah pertemuan kita yang ke-22 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik, silakan baca. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa li sami'in wa li jami'il muslimin. قال الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: ويجب تسجيل الاجتهاد بكل صلاة تحضر على الصحيح. طيب. Setelah kita membahas masalah tentang wajibnya menghadap kiblat kepada siapa orang-orang mana saja yang tidak wajib untuk menghadap kiblat dalam keadaan apa saja yang tidak perlu menghadap kiblat, kemudian beliau membawakan kepada sekarang setelah beristihad, apa yang harus dilakukan untuk salat yang berikutnya? Beliau mengatakan, wajibu tajdidul ijtihad li kulli salatin tahduru 'ala sahih. Maka walaupun dia sudah salat dengan satu ijtihad, kemudian dia diwajibkan juga tajdidul ijtihad, untuk memperbaharui ijtihadnya. Li kulli salatin, setiap salat tahduru 'ala sahih, yang akan datang berikutnya, akan hadir berikutnya. Berarti kalau dia dalam perjalanan ataupun di pasti dalam satu tempat, dia salat zuhur, ijtihadnya dia zuhur ke sana. Baik, salat asar nanti dia ijtihad lagi. Mungkin dia akan mendapatkan ghalabatul dhon, persangkaan yang lebih kuat untuk menghadap ke arah yang lain. Jadi sebagaimana di dalam masalah tayamum wajibnya untuk mencari air lagi walaupun di tempat yang sama, dalam hal ini juga wajibnya beristihad walaupun masih di dalam tempat yang sama. Yang penting untuk salat yang berikutnya. Wa man 'ajaza 'anil ijtihadi wa ta'allumil adillati ka'ama qallada thiqatan 'arifan. Baik. Barang siapa wa man 'ajaza, barang siapa yang tidak mampu anil ijtihad, tidak mampu untuk berijtihad, wa ta'allumil adillah, dan juga tidak mampu untuk mempelajari tanda-tanda kiblat. Berarti dia tidak mampu berijtihad, dan sebelumnya juga sebelum ijtihad perlu mengetahui tanda-tanda kiblat. Tidak mampu juga mengetahui tanda-tanda kiblat. Contohnya seperti apa? Ka'ama, seperti orang yang buta. Mau lihat kemana dia? Karena kiblat itu biasanya ditentukan oleh matahari, ditentukan oleh bintang-bintang. Ya, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka bisa tahu arah. Baik. Wa ja'alna syamsa dalila. Matahari kita jadikan sebagai dalil. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh mereka ini? Dia tidak mampu ijtihad, juga tidak bisa mempelajari. Seperti orang buta. Apa yang dilakukan? Qallada thiqatan 'arifan. Yaitu dia kemudian dia wajib taqlid kepada orang thiqah yang terpercaya. Yang dia percayai, misalnya yang tidak bermain-main di dalam ucapannya, 'arifan, yang tahu arah kiblat. Yang tahu cara mencari arah kiblat. Yang bisa berijtihad untuk mencari arah kiblat. Berarti kalau dia bertaklid kepada orang yang sama dengan dia, sama-sama buta, nah, ini tidak boleh taklid. Baik. Disebut dalam syarah, idza shalla bila taqlidin, seandainya dia salat tanpa taklid, qadha, maka dia wajib mengqadha salatnya. In akhta'a aw asaba, benar atau salah hadapannya, tetap dia harus qadha. Berarti kewajiban dia ini bukan harus tepat atau tidak. Kewajiban dia adalah bertanya. Gak nanya mau tepat atau tidak, maka dia harus mengqadha salatnya. Karena kewajiban dia bukan tepat atau tidak. Tidak mungkin. Ini di luar kewajaran untuk tepat atau tidak. Karena orang buta jarang untuk bisa tepat. Berarti dia wajib bertanya. Kalau nggak tanya, maka dia wajib qadha walaupun ternyata tepat. Baik. Wa in qadara yang tadi qadara al-ijtihad. Jadi ajiza tadi kan? Ajaza. Fa in qadara, apabila mampu untuk berijtihad dan mampu belajar adillah, maka wujubut ta'allum, harus belajar. Baik. Fa yahrumu taqlid, maka tidak boleh taklid orang lain di dalam menghadap kiblat. Disebutkan dalam majmu' ta'allumul jihatil qiblah, itu ada 2-3 pendapat. Yang pertama yang mengatakan fardu ain. Semua kita wajib belajar tahu arah kiblat. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan fardu kifayah. Cuma beliau mengatakan hal afwah, pendapat yang paling kuat, pendapat yang ketiga, yaitu fardu kifayah illa liman arada safaran. Asalnya fardu kifayah, namun menjadi fardu ain bagi orang-orang yang ingin pergi safar. Berarti beliau memandang kalau dalam satu tempat yang orang banyak, fardu kifayah saja. Namun kalau sudah mau pergi safar, maka fardu ain bagi dia. Ini disebutkan di dalam Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Wa man shalla bil ijtihadi fa tayaqqana al khata'a qadha fil azhar. Baik. Wa man shalla bil ijtihad, barang siapa yang tadi sudah berijtihad kemudian dia salat dengan ijtihadnya, sudah dikeluarkan segala kemampuan untuk mendapatkan arah kiblat. Wa man shalla bil ijtihad, barang siapa salat dengan ijtihadnya, fa tayaqqana al khata, kemudian dia yakin salat yang tadi itu salah. Beda dengan kalau cuma kemungkinan. Yang tadi dia salat ke sini, salat yang kedua, salat asar dia menghadapkan ke sini misalnya. Untuk salat yang kedua, salat zuhur dan salat maghrib, dia kemudian berijtihad lagi ke sana. Pertanyaannya, apakah dia yakin yang ke arah sini salah? Belum tentu. Ini mungkin benar, ini mungkin benar juga, tapi kayaknya sekarang ini yang lebih mungkin benar. Ini bedakan antara yang yakin dengan zon. Sekarang yang kita bahas adalah yakin. Kalau zon itu masih ijtihad lah yang qudu bil ijtihad. Kembali yang sebelumnya. Dia berijtihad, orang lain berijtihad. Orang yakin belum tentu sangat yakin 100%, dia juga belum tentu yakin 100%. Maka dia tidak boleh taklid orang itu. Begitu juga. Saya waktu tadi berijtihad ke sana, asar, isya saya berijtihad dan ternyata ke sana. Baik, ini ijtihad saya. Ini belum tentu yakin, masih dhon. Ini juga masih dhon. Maka al-ijtihad la yang qudu bil ijtihad. Ijtihad ini tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang itu. Dan ijtihad yang itu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang ini. Nah, adapun sekarang ini bermasalahkan adalah yakin. Yakin 100%. Fatayaqqana al-khata', kemudian dia yakin yang tadi itu salah. Apa yang harus dilakukan? Qadha fil adhar, maka dia wajib qadha salat yang dia yakini salat ke arah bukan kiblat. Ini pendapat yang kuat, yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Baik. Bukankah kita yang pernah belajar tahu bahwasanya ada hadis yang mengatakan para sahabat yang dalam safar kemudian salat di malam yang gelap gulita, kemudian mereka memberikan isyarat dalam di tanah, falamma asbahna fa idza nahnu qad sallaina ila ghairi al-qiblah, mereka Ketika kami pagi hari baru tahu bahwasanya ternyata kami tadi malam istihad kami banyak yang salah. Kami sholatnya semua ke selain kiblat. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika faqala madat salatukum. Atau dalam riwayat ujizat salatukum. Cukup salat kamu yang tadi malam cukup. Bukankah ada hadis ini? Ternyata Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini dalam kitab Majmu'. Jadi beliau kembali kepada asal, bahwasanya syarat mana kiblat. Kalau salah, ulangi. Karena hadis ini dhaifkan oleh beliau. Setelah mencari-cari ternyata dapat dan beliau mengatakan memang dhaif. Anda juga heran kok. Diqadha itu. Mencari ternyata beliau mendhaifkan hadis tersebut. Baik. Kalau tayaqqanahu fiha wajib istinafuha. Sekarang tadi kalau qadha setelah salat. Kalau sekarang walau tayaqqanahu fiha, kalau dia itu yakinnya di dalam salat. Lagi salat ternyata ada satu yang lain membuat dia yakin bukan ke sini, ke arah sana. Apakah langsung dia menghadap ke arah sana? Ataupun langsung dia membelakangi kalau dia yakin ke belakang? Beliau mengatakan apa? Wajib istinafuha, wajib ulangi dari awal. Baik. Bukan bina, kalau bina langsung melanjutkan. Kenapa? Ada yang mengatakan dibantah oleh beliau yang orang yang mengatakan lanjutkan saja. Seperti apa? Seperti orang yang sholat ke Masjidil Aqsa, kemudian turun datang ucapan dari seorang sahabat, inni ushidu anna ashadu anna anal qiblata qad huwilat ila al-Ka'bah fastadarat. Maka jamaah di Quba langsung, nah ini kan seperti ini ceritanya. Dia istihad ke sana ternyata kemudian yakin ke belakang. Lagi jawabannya adalah enggak, karena mereka sholat ke arah Masjidil Aqsa bukan gara-gara istihad. Now yakin sekarang turun mansukh. Kalau ini kamu yang tadi istihad tapi yakinnya ke belakang, maka batalkan sholat dan mulai dari awal. Baik. Wa in taghayyara ijtihaduhu 'amila bis-sani wa la qada'a. Baik. Wa in taghayyara ijtihadu, yang tadi yakin ya. Yang tadi yakin. Wa in taghayyara ijtihadu, kalau berubah ijtihadnya, berarti sekarang dari dhon ke dhon lagi berubah. Baik. Wa in taghayyara ijtihaduhu 'amila bis-sani wa la qada'a. Sebagaimana tadi yang di luar sholat, sholat asar dia istihadnya ke sana, sholat maghrib ke sana, maka apa yang sholat bukan? Atau sholat maghrib harus menghadap ke sholat arah sholat asar atau arah sholat maghrib? Yang tadi, dia sholat asar, dia sholat zuhur, yakinnya ke sana, istihadnya ke sana. Begitu sholat asar, dia istihad lagi, ternyata istihadnya ke sana. Yang diamalkan sekarang yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, itu kalau di luar sholat, untuk sholat yang kedua. Sekarang bagaimana kasusnya kalau di dalam sholat? Di rakaat pertama dia istihadnya ke sana. Begitu rakaat kedua, ternyata sekarang istihad, bukan yakin ya. Kalau yakin harus ulangi. Dia istihad lagi ternyata bukannya lebih cenderung ke sana. Ya, istihad lagi. Berarti dia sholatnya gak khusyuk. Berarti dia sholatnya gak khusyuk. Ya pokoknya seperti itulah, seperti antum itulah. Ada lagi sholat menyelesaikan soal faraid kan mungkin gitu ya. Oh gitu ternyata jawabannya. Baik. Berarti sekarang dari istihad ke istihad, bukan dari istihad ke yakin. Apa yang dilakukan? Amila bisan. Harus dipraktekkan yang kedua. Bagaimana caranya? Ya putar. Baik. Wala qadha, tidak usah diqadha. Baik. Karena masih di dalam sholat, masih dia. Masih, karena tadi enggak yakin. Tapi dari istihad ke istihad. Baik. Hatta law salla arba'a raka'atin li arba'i jihatin bil ijtihad fala qada'a. Hatta law salla, walaupun dia sampai salat arba'a raka'at, 4 raka'at li arba'i jihad, ke arah 4 mata angin. Kayaknya rakan yang kedua kayaknya bukan ke sini. Rakan ketiga ke sana, rakan keempat ke sana. Baik. Dengan istihad, fala qada, tidak usah di qada. Enggak konsekuen orang ini ya. Nah. Wallahu ta'ala alam, dan inilah kita telah menyelesaikan bab tentang qiblat. Baik. Sekarang kita melanjutkan bab sifatul shalah. Sifat shalah dan cara-cara melaksanakan ibadah shalah. Bab sifatul shalati, arkanuha 13. Arkanuha 13. Rukun-rukun salat ada 13. Rukun wudu ada berapa? 6. Rukun wudu ada 6. 4 basah, 2 kering. Ya ingat, rukun wudu ada 6, 4 basah, 2 kering. Nah, kalau rukun salat ada 13. Nah, kalau ada tanya apa dalilnya rukun salat ini? Jawabannya kita apa? Nah, istiqra, tatabbu' wa istiqra, hasil kajian dan penelitian para ulama. Maka jangan heran bila Anda baca kitab lain dalam manhaj lain bisa berubah. Baik, bisa berubah, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14, seterusnya. Dan yang 13 ini pun karena tumakninah digabungkan dengan pada tempatnya. Seandainya tumakninah dipisahkan, maka akan jadi 14. Di antara rukun salat tumakninah. Dalam ruku, dalam i'tidal, dalam ini. Ini disebutkan dalam syarah seperti itu. Ini adalah semuanya istiqra wa tatabbu'. Jadi tidak usah terlalu diperdebatkan jumlah. Baik, Ana juga nasihatin antum kalau jadi ustaz nanti, kalau antum terangkan, jangan sekali ucapan jumlah. Ya ikhwan, Ibnu Taimiyah mengatakan ini ada 4 perkara. Satu, dua, tiga, lupa. Keempat, mending itu bilang ada beberapa perkara yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Ah, terserah mau jemputkan berapa ya. Ini rahasia ya, jangan sih tahu dia baca. Rahasia jadi ustaz seperti itu, rahasia jadi ustaz. Biar nggak nampak bodoh-bodoh banget lagi. An-niyatu. Yang pertama niat. Beliau memasukkan bagaimana dalam wudu mereka, beliau memasukkan niat ke dalam rukun. Dalam salat juga beliau memasukkan niat ke dalam rukun. Baik. Fa in shalla fardhan wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu. Baik. Fa in shalla fardhan wajaba, barang siapa yang salat fardu, wajaba qasdu fi'lihi, wajib berniat. Bermaksud fi'lihi untuk melakukan sholat. Baik, untuk melakukan sholat. Ini kata-kata fi'al di sini adalah untuk pembeda dari amalan yang lain. Wajaba qasdu fi'li sholat. Baik. Wajib kita berniat sedang melakukan untuk melakukan sholat. Bukan untuk baca Quran, bukan untuk zikir, bukan untuk puasa, bukan untuk ibadah-ibadah lainnya. Ini pembeda dengan ibadah yang lainnya. Wa ta'yinuhu, dan wajib menentukan sholat apa. Ini untuk pembeda dengan sholat yang lainnya. Kalau tadi itu pembeda dengan amalan lainnya, yang kedua ta'yini maksudnya adalah pembeda dengan sholat lainnya. Kalau kita mau sholat zuhur, wajib dalam hati kita terlintas ini sholat zuhur. Kalau kita mau sholat asar, wajib terlintas ini sholat asar. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak cukup berniat fardul waqti. Niat sholat apa? Pokoknya sholat waktu inilah. Mau sholat, pokoknya sholat waktu ini. Waktu apa ini? Gak tahu. Pokoknya waktu ini. Ini gak cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Harus menentukan sedang mau sholat apa. Baik. Wal asahu wujubu niyatil fardiyati. Baik. Wal adhah, pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama mazhab Syafi'i, wujubu niyatil fardiyah. Wajib dalam niat kita ketika mau sholat, ada terbersih di dalam hati kita bahwasanya ini sholat fardu. Untuk membedakan dengan sholat nafilah. Baik. Dunal idhafati ilallahi ta'ala. Tidak perlu ada lillahi ta'ala. Karena apa? Disebutkan karena memang semua sholat pasti lillahi ta'ala lah. Baik, walaupun tidak diniatkan, tidak masalah. Baik. Wa annahu yashihhu al-ada'u bi niyyatil qada'i wa 'aksuhu. Baik. Wa annahu, dan sungguhnya yasihul ada biniyatil qada wa aksu. Boleh berniat, boleh sholat yang pada waktunya, ini sholat ada, adaan sholat pada waktunya, sholat zuhur hari ini pada waktu ini itu dinamakan sholat ada. Adapun sholat zuhur yang kemarin lupa, kita sholat sekarang itu namanya qada. Jadi boleh sholat ketika sholat pada waktunya, namun niatnya dalam hati kita mengatakan qada. Begitu juga ketika kita sedang sholat qada, kita niatkan dalam hati sholat ada. Nah ini seakan-akan di sini mutlak ya. Mutlak, boleh kapan saja. Ternyata dalam syarah disebutkan, وَهَذَا فِي مَا إِذَا كَانَ غَيْمُ وَنَحْوُهُ أَوْ قَصَدَ الْمَعْنَى اللُّغَوِي أَوْ جَاهِلُ الْوَقْتِ أَوْ ظَنَّ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ بَقَاؤُهُ. Ini semuanya ternyata apabila tidak tahu ataupun ragu-ragu waktunya, ataupun ragu sudah waktu keluar waktu atau tidak sih. Kalau keluar waktu buat peti niatnya qada, kalau masih di dalam waktu buat niatnya ada. Salat zuhur ini sudah keluar waktu atau belum, enggak tahu. Kalau saya niat di luar waktu berarti harus niat qada. Kalau niat di dalam waktu berarti niatnya ada. Nah ini ternyata yang boleh diganti-ganti ini, yang pertama bagi orang yang tidak tahu waktunya, atau disebutkan au qasadal ma'na lughawi, atau ini maksudkan adalah makna lughah. Karena makna lughah qada juga termasuk anaknya qada, apa artinya apa secara lughah qada? Mengerjakan, ya kan, qada saya mau mengerjakan ini qada, walaupun di luar dalam waktu bisa dikatakan qada. Qada dan qadar, setelah ditakdirkan, diperkirakan, qada dia melakukan. Qada al-hakim, memutuskan. Apakah harus keluar waktu? Tidak. Ini makna lugawi. Itu juga ada. Adda yu'addi, mengerjakan. Jadi makna lugawi, qada dengan ada, itu sama. Sama-sama mengerjakan. Cuma kalau makna istilah di dalam ibadah, qada di luar waktu, ada di luar waktu. Nah, kemudian disebutkan, di dalam caranya, adapun kalau dia bermain-main, dia tahu ini qada, bermain-main. Kasih ada ajalah. Ataupun dia tahu ada, kasih qada lah, ini enggak boleh, kata. Yang harus diperhatikan, dalam mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu. Baik. Wa illa lam yasih li ta'la'u bihi. Kalau memang bukan gara-gara ini, bermain-main saja, maka tidak sah niatnya, karena dia sedang bermain-main dalam waktu sholat. Baik. وَالنَّفْلُ ذُو الْوَقْتِ أَوْ السَّبَبِ كَالْفَرْضِ فِيمَا سَبَقَ. وَالنَّفْلُ صَلَاةُ سُنَّةٍ ذُو الْوَقْتِ, yang tergantung dengan waktu seperti fawatid. أَوْ السَّبَبِ, atau tergantung dengan sabab seperti kusuf. كَالْفَرْضِ فِيمَا سَبَقَ, seperti niat salat fardu seperti yang tadi. Apa itu? وَجَبَ قَصْدُ fi'lihi, wajab qasdu ta'yinihi. Baik. Wa fi niyyatin nafliyati wajhan. Nah, adapun di dalam salat sunnat, wa fi niyyatin nafliyah, dalam salat sunnat, apakah harus ada lafaz sunnat atau tidak? Kalau salat fardu apa tadi? Wa annahu wal ashah wujub niyatil fardiyah. Kalau salat fardu harus dalam niat ada terbesit untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah, apakah harus terbesit sholat sunnah atau tidak? Ini ada wajhan. Ada dua khilaf di antara ulama syafi'iyah. Kalau wajhan, berarti ulama syafi'iyah. Qultu as-sahihu la yustaratu niyatun nafliyati wallahu a'lam. Nah, beliau merajihkan tidak perlu untuk niat nafliyah. Tidak harus perlu ada kata-kata nafliyah atau sunnah. Sunnatul kusuf ataupun sunnatul qabla al maghrib atau sunnatul ba'da al isya dan lain sebagainya. As-sahih la yustaratu niyatun nafliyah. Yang benar adalah tidak disyaratkan harus ada niat salat sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Wa yakfi fi an-nafl al-mutlaqi niyatu fi'li salati. Baik. Wa yakfi fi an-nafl al-mutlaqi. Kalau tadi nafl dul waqti wadu sabab. Harus ada niat ya'lu shalah wa niat ta'yinu shalah. Baik. Adapun di dalam an-naflul mutlaq, salat mutlak, sunat mutlak, tanpa sebab, tanpa waktu. Salat sekarang, salat jam 10, salat jam pokoknya a'inni 'ala nafsika bi katratis sujud. Boleh kita memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Itu dinamakan salat mutlak. Maka beliau mengatakan wa yakfi fi naflil mutlaq niyatu fi'li shalah. Cukup niat fi'li shalah saja. Tidak perlu ta'yin. Berarti niat fi'li shalah. Fi'lun saja bukan ta'yinu shalah. Kenapa? Karena sekarang tidak ada, bukan shalah tertentu. Shalah mutlak. Baik. Wa niyatu bil qalbi. Nah, niat itu di dalam hati. Baik. Berikutnya. Hati-hati, berikutnya ada ini. Wa yundabu an-nutqu qabla at-takbir. Baik. Dan disunnahkan, dianjurkan untuk diucapkan sebelum takbir dalam waktu yang sedikit. Apa tujuannya? Katanya musa'adatun lil qalbi. Untuk membantu hati. Baik, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Juga ada yang mengatakan karena khurujan minal khilaf, karena kita keluar dari khilaf. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan. Jadi pada di antara mazhab Syafi'i ada ulama mazhab Syafi'i yang mewajibkan. Maka agar keluar dari khilaf, sunahkan sajalah kalau tak wajib-wajib. Baik. Asami. Ini dihafal ya. Rukun-rukun salat dihafal ya. Yang pertama niat. Yang kedua asami takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Apa bacaannya? Bagaimana cara bacanya? Wa yata'ayyanu 'alal qadiri Allahu akbar. Dan wa yata'ayyanu 'alal qadiri wajib untuk orang yang mampu untuk mengucapkan benar-benar plek persis apa? Allahu akbar. Baik. Untuk orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu nanti kita lihat apa yang harus diucapkan. Wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma. Kallahu akbar. Baik. Wala tadurru, maka tidak mengapa. Baik. Tidak mengapa ziyadatun, kita menambahkan tambahan la tamna'ul isma, yang tidak mengubah nama. Contohnya apa? Kallahul akbar. Yang tadi Allahu Akbar. Sekarang tambah alif lam. Apakah jadi berubah namanya? Dari nakirah menjadi ma'rifah? Tidak, tetap namanya itu. Allahul Akbar. Kata beliau ini. Baik. Wa kadza Allahul Jalilul Akbar fil afwah. Begitu juga wa kadza dan juga benar, boleh, tidak mengapa untuk menambah Allahul Jalilul Akbar. Allahul Jalilu Akbar. Baik. Fil afwah, pendapat yang ada dua khilaf yang sangat qawi, namun beliau mengatakan fil afwah di antara pendapat mazhab ulama mazhab Syafi'i. Baik. La akbarullah ala sahih. Yang tidak boleh dibalik. Akbarullah. Baik, ala sahih. Ini pendapat yang kuat. Baik. Wa man ajaza tarjama. Barang siapa yang tidak mampu membaca Allahu Akbar, tarjama. Wa man ajaza tarjama. Nah ini masalah ini. Masa cuma sekedar itu masa enggak mampu sih? Orang baru masuk Islam insyaallah mampu lah gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar mampu. Yang nanti sulit yang Al-Fatihah mungkin. Nah, Al-Fatihah mungkin ada masalahnya. Tapi ini masalah cuma Allahu Akbar ini kayaknya enggak mungkin begini. Tapi tetap ulama fikih membawakan seperti ini. Baik. Wajib ta'allumu in qadara. Itu kodok ya. Baik. Wajib ta'allum in qadara, dan wajib belajar kalau mampu. Ya pasti mampu lah. Ini tidak mungkin tidak mampu dalam hal ini. Nanti kalau Al-Fatihah mungkin yang agak panjang bacaannya. Baik. Wa yusannu raf'u yadaihi fi taqdirihi hadwa mankibaihi. Baik. Wa yusannu raf'u yadaihi fi takbirihi. Tadi takbir, takbiratul ihram, wajib. Berarti yang wajib di sini apa? lafal. Lafalnya yang wajib. Adapun mengangkat tangan sunnah. Jadi yang di sini wajib adalah qauli. Rukun qauli. Sedangkan mengangkat tangan itu bukan termasuk rukun fi'li. Di dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Beliau mengatakan wa yusannu raf'u yadayhi dan disunnahkan untuk mengangkat dua tangannya. Fi takbirihi dalam takbirnya hatwa mangkibaihi sejajar dengan kedua pundaknya. Dalam syarah disebutkan yaitu an yakuna a'la asabi'ihi yuhadi a'la udunaihi wa a'la ibhamihi yuhadi syahmata udunaihi. Allahu Akbar. Ini boleh mengatakan. Baik. Wal asah raf'u mabtida'i. Baik. Wal asah pendapat yang paling kuat. Baik, di antara pendapat ulama mazhab Syafi'i, raf'uhu mengangkat kedua tangannya, waktu mengangkat kedua tangannya ma'a ibtida'ihi bersamaan dengan pertama sekali mengangkat tangan. Jadi mungkin pernah kita ketahui bahwasanya ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipegang adalah memang mungkin ada khilaf wallahu a'lam dalam syarahnya bagaimana bentuknya. Kemudian mengatakan yang paling afdal adalah yang paling kuat adalah bersamaan dari A mulai Allah. Jadi mulai waktu takbirnya dengan mengangkat tangan dimulai, bukan ini duluan mengangkat tangan Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar berarti duluan takbir. Nah, ini maunya bersamaan. Baik. Wajibu qarnun niyyati bitakbiri. Baik. Wajibu qarnun niyyati bitakbiri dan wajib. Tadi yang niat sudah tanya. Baik. Sudah niat apa yang harus diterbersih dalam hati? Nah, kapan niat tersebut? Nah, niat tersebut adalah wajibu qarnun niyyati harus menggandengkan niat dengan takbir. Nah, beliau mengatakan dengan takbir kullu takbir, maksudnya dari awal sampai akhir itulah tempat niat. Dari A sampai par itulah tempat niat. Baik, ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa qila yakfi di awal ini. Ada pendapat yang dhaif bahwasanya cukup di awalnya saja. Asal terbersih sudah, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar dari A-nya sudah terbersih dalam sudah terbersih fi'il shalat, sudah terbersih ta'yin shalat, sudah terbersih fardhiyatu shalat. Baik. Kalau sudah terbersih ini maka sudah cukup. Cuma pendapatnya dhaif. Cuma pensyarah dibuat di sini mengatakan dipilih bahwasanya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' memilih pendapat ini. Cuma tidak bukan di sini qultu yang memilih pendapat bahwasanya cukup di awalnya saja. Baik. Beliau disebutkan li'al-iktifa'u bil muqaranatil 'urfiyyah indal 'awam bihaitsu ya'uddu mustahdiran lis-shalah. Cukup hanya dengan muqaranah, pergandengan antara salat, antara niat dengan takbir, gandengannya cukup hanya sebatas kebiasaan, 'uruf. Tidak perlu harus dari A sampai B. Tergandeng sedikit saja sudah cukup. Karena apa? Karena indal awam inilah yang mudah bagi mereka. Dan mengatakan bihaitsu ya'uddu mustahdiran li shalah dengan syarat yaitu ketika dia takbir walaupun di awal-awal takbir Allah sudah terbersit waktunya dia ya tahdir. Terbersih puasnya dia akan melaksanakan sholat dengan niat-niat tadi, maka itu sudah cukup, tidak perlu dari awal sampai akhir. Dan beliau mengatakan inilah yang benar. Karena kalau kita perintahkan harus A sampai bar bagi orang awam, masyaallah. Ini banyak orang yang tidak masuk niatnya katanya. Ya inilah yang dia katakan cukup saja. Allahu Akbar, terbersih jelas mustahdiran ke qalbi annahu yusalli wa ya'rif ayya salati ladhi yusalliha. Untuk sholat dan tahu sholat apa yang sedang dia kerjakan, maka cukup saja. Tidak perlu harus sampai bar. Inilah yang disebutkan di dalam dirajihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Baik. Oke. Al-thalithu al-qiyamu fi fardil qadiri. Baik. Al-thalithu, rukun yang ketiga di dalam sholat adalah berdiri. Insyaallah ini gampang hafalnya karena kita sering sholat. Tinggal terbetit aja niat, takbir, berdiri, Fatihah, ruku, nanti kita sebutkan. Baik. Yang ketiga adalah al-qiyam fil fardhi al-qadir, yaitu berdiri di dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Berarti sholat sunat tidak wajib, tidak mampu tidak wajib. Berarti yang wajib kapan? Berdiri bagi dalam sholat fardu bagi orang mampu. Berarti kalau orang sholat fardu tidak mampu, tidak wajib. Sholat sunat mampu, wajib. Tidak sholat tidak mampu. Itu kan kemungkinan taksimul akli kan, seperti itu. Baik. Wasyartuhu naflu taqarib. Nah, syaratnya dinamakan berdiri adalah menegakkan tulang belakangnya. Itu namanya dinamakan berdiri. Nanti akan dibahas kalau orang bungkuk. Tahu kan orang bungkuk kan? Orang bungkuk kalau tidur gimana kira-kira? Ya, orang bungkuk kalau tidur katanya apa? Merem aja gitu. Baik. Syaratkan adalah tegak tulang punggungnya. Itu dinamakan berdiri. Dalam syarah disebutkan, bukan hanya ini, tidak cukup ini saja. Tapi diharuskan yang dinamakan berdiri adalah di atas kaki. Kenapa? Dimisalkan, kalau dia posisinya seperti berdiri, maksudnya tegak tulang punggungnya, namun kalau diangkat kakinya masih tegak, ini bukan berdiri namanya, tergantung. Digantung kayak gini, diangkat kakinya masih tegak juga. Boleh sholat seperti ini? Enggak boleh. Ini tidak dinamakan berdiri. Ini namanya sama mu'allafan. Tergantung. Jadi disebutkan di sini benar-benar, walaupun disebut cuma sampai ke sini, tempat disyarah disebutkan bahwasanya harus ada kaki yang berdiri. Baik. Wa in waqafa munhanian. Kalau dia berdiri sambil bengkok ke depan atau ke belakang. Kalau munhanian, mungkin ke depan, mungkin ke belakang. Baik, ini. Au ma'ilan. Ke kiri, ke kanan. Bihaitu la yusamma qa'iman lam yasih. Baik. Dengan syarat apa? Bihaitu la yusamma qa'iman. Yang menurut pandangan orang, yang bihaitu, bahwasanya ukurannya ini, la yusamma qa'iman. Tidak dinamakan lagi berdiri. Ini lagi ruku. Ada yang mengatakan samping inhinaknya ini melencengnya ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan sehingga orang yang memandangnya ini ukurannya bukan lagi disebut sedang berdiri. Baik. Maka apabila yang melakukan seperti ini la yusamma qa'iman, tidak lagi dinamakan berdiri, lam yasih. Gimana kira-kira? Ada yang mengatakan ini dia sekarang terbatal sholat dengan dua sebab. Ada yang mengatakan, orang yang sholat seperti itu, arahnya ke bawah ini bagi orang yang mampu berdiri ya, nanti yang tidak mampu berdiri, orang bongkok ada lagi, sebutkan. Ini ada dua pembatal sholat katanya. Yang pertama, dia tidak berdiri. Yang kedua, tidak menghadap kiblat. Kiblatnya ke bawah. Karena menghadap kiblat katanya harus dengan dada. Dibantah. Enggak. Ini cuma satu pembatalnya. Berdiri, karena dia tidak berdiri. Kenapa? Kalau tidak menghadap kiblat, kalau sholat di atas Ka'bah, sholat di atas Ka'bah batal kiblat kan? Tapi batal, karena yang membatalkan berdirinya tidak rukun berdirinya yang tidak ada. Ini debat-debat para fuqaha seperti ini. Baik. Fa'innam yuqitin tisaban wa sara karaqi'in, fa'sahihu annahu yaqifu kazalik. Baik. fa in lam yutiq intisaban, kalau dia tidak mampu untuk berdiri tegak. Intisaban tegak, menegakkan tulang punggungnya. Baik. Fa in lam yutiq intisaban. Kenapa? Apa saja lah, punya masyarakat apa saja, mau dia sakit apa yang penting lam yutiq, dia tidak mampu. Wa lam yutiq di sini adalah kharijul 'adah, yang tidak mampu secara kebiasaan, dia tidak mampu. Baik. Sehingga dia kalau berdiri itu seperti sedang ruku. Itu berdiri dia ruku. Hah? Berdiri dia. Orang bilang tegak. Ya, ini sudah tegak ini. Fasahi, maka pendapat yang saya adalah annahu yaqifu kadhalik. Maka dia berdirinya seperti itu. Tidak perlu duduk. Tidak boleh duduk. Fasahi pendapat yang saya, maka dia berdirilah seperti keadaan itu. Tidak usah sholat sambil duduk, walaupun saya kalau sedang duduk aja, duduk kan bisa. Kalau berdiri gini, kalau duduk bisa, gini misalnya. Enggak, tetap berdiri. Kenapa? Dia masih bisa menegakkan kakinya. Baik. وَيَزِيدٌ حِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إِنْ قَدَرَ وَيَزِيدُ إِنْ حِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إِنْ قَدَرَ. Kalau begitu, bagaimana kalau rukuknya dia? Maka tambahkan. وَيَزِيدُ تَمْبَحْكَنْ إِنْ حِنَاءَهُ bengkok-bengkok bungkuknya itu lirukuhi, lebih rendah lagi untuk rukuknya. Karena dia sudah berdiri seperti ini. Dia berdirinya seperti ini. Kalau rukuk, ya rendahkan dikit lah. Agar untuk membedakan dengan berdirinya. In qadara, kalau dia mampu. Jangan-jangan kalau pakai rukuk makin jungkel ke depan. Enggak, jangan. Cukup seperti itu saja. Baik. Kita cukupkan di sini insyaAllah. Akan kita lanjutkan pada subuh besok insyaAllah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.